Mister Mendem, Mas. Ora tak kakas penting sesuatu ku berat. Ora tak anggap anggar anak bojo arep. Esok munamuni nuturi kaya kiai. Pitok mewae yen klenger wis losor dhewe. Cukup hatimu wis tak cukup kelakonku pancen bener kandang merga mendem rusak awakku. Duka tegak no kuat mendem kue sora rumah. Segini para tamu putri semua wanita tato yang tak tato kita tangan. Kau dikari sakit mahu tempatan sakit. Sabun kakak timikil kemenang wakon setengah tangan satu untuk karyawan. Aku wes kondang cium merati cilokong. Aku wes matur mensen ngomong lantun. Aku wes tak aturi yen bojo merak kelali. Banjur mujober kakean tadine kene. Ora tak gagas penting sesuatu ku berat. Ora tak anggap anggar anak bojo arep. Sok munamuni nuturi kaya kiai. Ditokne wae yen kenger wis losor dhewe. Kang sing ibu pasu penting atur. Assalamualaikum. Wes tak cukup kelakon kude. Iya mas. Pancen bener kadamu. Iya. Merga mendem rusak aku. Tinggal kancaku leren non duga. Tunggak no kuat mendem kue sorak kumah.